Bismillah, innalhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Qala ibn Hisham rahimahullah, wa ulatu wa ma jumi'a bi alifin wa ta mazidatay wa ma sumiya bihi minhuma fayunsabu bil kasrati nahu khalaqallahu samawati wasqafa al banati wa asfah al-banati. Berkata mu'allif wa Ibn Hisham rahimahullah, wa ulatu, dan lafaz ulatu, wa ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidatain, dan semua yang dijamakkan dengan jamak atau dengan tambahan alif dan ta, mazidatain ini tambahan, wa ma sumiya bihi minhuma, dan yang dinamakan dengan nama jamak yang seperti ini. Ini dinamakan dengan nama jamak. Masih ingat kemarin ketika kita berbicara jamak mudzakkar salim, ada orang satu dia, tapi sumiyadi dinamakan dengan jamak mudzakkar salim, seperti Muhammadun atau Zaidun. Maka para ulama ahli nahwu pembacanya yang paling fasih adalah dengan mengikrobkannya seperti ikrob jamak mudzakkar salim, yakni jaa zaidun wa ra'aitu zaidi wa marartu bi zaidi. Walaupun ada lughah lain, ada dialek lain yang dalam keadaan tidak fasih atau bukan yang fasih, yaitu yang membacanya tetap zaidun dan harakatnya di nun, jaa zaidunu ra'aitu zaiduna wa marartu bi zaiduni, yakni sama seperti isim-isim yang berakhir dengan waw dan nun. Nah, isim-isim yang berakhir dengan waw dan nun, atau isim-isim yang berakhiran waw dan nun. Baik, sungguhnya pada musana pun ada kemarin kelewat. Bahwasanya pada musana pun ada yang sumiyadi, yang dinamakan dengan musana. Orangnya satu, bendanya satu, tapi dinamakan seperti musana. Ya, dinamakan dengan Zaidan misalnya. Banyak bahkan Zaidan. Maka dipanggil atau disebut dalam bahasa Arab dengan i'rab Zaidan seperti musana. Itu yang fasih. Jaa zaidan wa marartu bi zaidaini wa ra'aitu zaidaini. Walaupun ada lughah ukhra, ada dialek lain yang membacanya dengan tetap ya zaidi atau tetap zaidain atau tetap zaidan. Selalu begitu. Dan harakatnya di akhir seperti tadi. Yani dibaca dengan zaidanu, zaidana dan zaidani. Disamakan seperti semua isim-isim yang berakhiran dengan alif dan nun. Apa contohnya? Utsman, Farhan. Maka dia dalam keadaan walaupun dia mudhaf ilaih yang harusnya Farhan kan begitu, tetapi tidak, karena dia dalam keadaan seperti itu isim, maka harakatnya di nun. Demikian pula pada jamak bil alifi wa ta'i mazidatain. Demikian pula pada bentuk jamak yang dengan tambahan alif dan ta, ada yang summiya bihi, ada yang dinamakan dengannya. Fayunsabu bil kasrah, maka dia pun sama dinasabkannya dengan kasrah. Kenapa yang dibahas cuma nasab? Karena rofahnya tetap dengan dhammah, dan juga kasrahnya apa majrurnya tetap dengan kasrah. Berarti yang berbeda hanya nasabnya, dia nasabnya dengan kasrah. Inilah yang disebut saja dalam matannya. Berarti ketika kamu menghafal matan ini, wa ulatu wa ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidataini wa ma sumiya bihi minhuma wa yunsabu bil kasrah. Kamu ingat kenapa nasab saja yang dibahas? Karena memang nasab yang bermasalah. Pada semua isim-isim yang dijamakkan dengan tambahan alif dan ta, dia nasabnya dengan kasrah, yang dikenal oleh kita selama ini dengan jamak mu'annas salim. Memang di sini beliau memakai istilah lain, Indonesia. Istilahnya dengan majmi'a bi alifin wa ta mazidatain. Kenapa begitu? Karena ternyata jamak ini tidak hanya pada muannats. Pada yang mudzakkar pun ada jamak yang seperti ini. Maka lebih tepat dinamai dengan jamak dengan alif dan ta, gitu saja. Jamak apa ini? Jamak bi alifin wa ta majidatain. Beliau berkata dalam syarahnya, syarah al-bab rabi', bab yang keempat. Dari bab apa? Nah, bab ma kharaja min usul al-i'rab. Apa yang keluar dari hukum asalnya i'rab? Dan sudah kita sebutkan kemarin ada 7 bab dan sudah sampai pada bab yang ketiga. Apa yang bab yang pertama yang keluar dari hukum asalnya? Al-asma' as-sifat. Kedua, al-munanna. Yang ketiga, jamak mudzakkar salim. Maka sekarang yang keempat, al-babur rabi' mimma kharaja 'anil asl. Bab yang keempat yang keluar dari hukum asalnya i'rab adalah ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidatain. Apa yang dijamakkan dengan alif dan ta mazidatain, yang dalam keadaan tambahan. Jadi alifnya alif zaidah, ta-nya pun ta zaidah. Alifnya alif tambahan, ta-nya juga ta tambahan. Bukan aliful asl, bukan ta'ul asl. Seperti contohnya hinda, bentuk jamak dari hindun. Hindun dalam keadaan tidak ada alifnya, tidak ada ta-nya, kemudian dijamakkan dengan tambahan alif dan ta, hindad. Demikian pula Zainab menjadi Zainabat, ditambah alif dan ta. Fa innahu yunsab bil kasrah, maka bentuk jamak yang ditambahkan padanya alif dan ta, dia dinasabkan dengan kasrah sebagai pengganti fathah. Berarti maksudnya bukan dengan fathah tetapi dengan kasrah. Ini kharaja 'anil asl, keluar dari hukum asalnya. Hukum asalnya kan fathah, tetapi ini kasrah, maka kita katakan dengan majrurun bil kasrah, mansubun bil kasrah niyabatan 'anil fathah. Baik, contohnya ra'aitul hindati waz zainabati. Aku melihat hindat dan zainabati. Dia dalam keadaan maf'ul dari ra'aitu, aku melihat. Maka kalimat hindat dan zainabat kedua-duanya dalam keadaan maf'ulun bihi. Wa maf'ulun bihi mansub. Tetapi di sini ma'alamatu nasbihi. Apa tanda nasabnya? Kasrah. Limada? Li'annahu mimma jumi'a bi alifin wa ta mazidatain. Istilahnya diganti. Yang istilah yang sudah kamu hafal, li'annahu muannats salim ganti. Li'annahu mimma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidatain. Jadi qala, berkata beliau selanjutnya dalam ayat qala Allah Ta'ala, Allah berfirman khalaqas samawati. As-samawat juga termasuk yang jumi'a bi alifin wa ta mazidatain. Dan ini dalam keadaan mansub karena i'rabnya adalah Allah sebagai fa'il yang melakukan penciptaan. Khalaqa fi'ilnya, sedangkan as-samawati yang diciptakannya, berarti maf'ul, objek. Maka maf'ul dalam keadaan mansub. Di sini tanda mansubnya adalah kasrah. Semua kaum muslimin membacanya khalaqa as-samawati. Khalaqallahu as-samawati. Enggak ada yang membaca khalaqallahu as-samawati. Berarti memang tanda nasabnya adalah kasrah. Li'annahu mimma jumi'a bi alifin wa ta mazidatain. Demikian pula ayat lain, astafal banatu walakumul bani. Apakah dia memilih anak perempuan sedangkan kalian memilih anak laki-laki? Ini juga sama, istafa adalah fi'il. Al-banat berarti dalam keadaan maf'ulun bihi mansub. Ma'ala matnasbih kasrah. Li'annahu mimma jumi'a bi alifin wa ta mazidatain. Fa'amma fir-raf'i wal-jarri fa'inahu wal-asr. Tidak disebut dalam matan bagaimana rafa'nya dan bagaimana jarnya. Karena memang rafa' dan jar alal asli dia seperti hukum asalnya, tidak ada masalah. Seperti hukum asal i'rab, rafa' dengan dhamma, jarnya dengan kasrah. Nah, taqul, seperti kau katakan, ja'atil hindatu wal zainabatu wal muslimatu dan seterusnya. fatarfa'uhu bi dhamma, maka kau merafakkannya dengan dhamma. Sedangkan majrur marartu bil hindati wa bil zainabati wa bil muslimati dan seterusnya. Fatajurrahu bil kasrah, maka kau menjarkannya dengan kasrah seperti hukum asalnya. Berarti yang keluar dari hukum asal hanya pada keadaan nasb, hanya fi halatin nasbi. Wala farqa baina an yakuna musamma hadzal jam' mu'annatsan aw dzakara. Tidak ada bedanya apakah yang dijamakkan yaitu mu'annas ataupun bukan. Dan mu'annasnya sama saja, apakah mu'annasnya dengan ma'na atau mu'annasnya dengan ta atau mu'annasnya dengan alif maqsurah atau dengan alif mamdudah. Berarti beliau memakai istilah majmu'a bi alif wa ta majidatain, definisinya ini takrif yang diberikan oleh beliau. Kenapa? Karena beliau mengatakan di sini la farqa, tidak ada bedanya apakah dalam keadaan dia mu'annas atau mudzakkar, dan juga mu'annasnya apakah mu'annas fil ma'na, maknanya makna mu'annas tapi lafaznya bukan lafaz mu'annas seperti Hindu, lafaznya ada tanda-tanda mu'annasnya. Tidak ada. Tapi maknanya Hindu juga ma'ruf adalah anak perempuan atau seorang perempuan. Maka mu'annas gimana? Ada yang mu'annasnya dengan tak merbusah. Tak. Seperti? Hah? Kenapa? Fatimah. Atau kalau Fatimah maknanya juga perempuan, sekarang yang maknanya bukan perempuan, seperti Talhah. Dia dianggap mu'annas karena tak merbusah, bukan karena makna. Kalau maknanya Talhah bisa laki-laki, tetapi karena dilihat ada tak terputus maka dijamakkan dengan alif baca Talhah. Tapi ada pula yang dijamakkan dengan alif dan ta karena dia mu'annas dengan ta dan maknanya sekaligus. Ta wal ma'an, ta wal ma'an. Seperti Fatimah tadi, maknanya Fatimah perempuan, lafadznya juga ada terputus, berarti dua-duanya. Ada yang dengan alif, dengan alif ini dua. Ada yang alif maksura, ada alif mamduda. Alif maksura itu yang biasanya bentuknya alif bengkok begini. Kalau alif mamduda itu yang diakhiri dengan hamzah. Kalau ini seperti kubla, dijamakan dengan kublawat. Kalau mamdudah, sahra'u, dijamakan menjadi sahrawat. Demikian pula yang mudzakkar, hammam, dijamakan dengan hammamat. Baik, oleh karena itulah beliau memakai istilah yang lebih tepat, yaitu majmu'a bi alifin wa ta'al majidatin. Baik, kita lihat ucapan beliau rahimahullah. Wala farqa baina an yakuna musamma hadzal jam' mu'annatsan bil ma'na, tidak ada bedanya apakah yang disebut atau yang dimaksud dengan jamak ini adalah mu'annats yang dengan makna seperti hindun menjadi hindar, atau yang mu'annatsnya dengan ta seperti Talhah menjadi Talhat, ataupun yang mu'annatsnya dengan ta dan maknanya sekaligus seperti Fatimah menjadi Fatimah, maknanya mu'annas juga lafadznya ada ta bita'i wal makna, au bil alif al maqsurah atau dengan alif maqsurah seperti hubla menjadi hublaya, atau alif yang manduda seperti sahra'u menjadi sahrawat, au yakunu musammahu mudzakkaran atau yang dinamakannya dengan ini adalah mudzakkar. Ini apakah mu'annas ataupun mudzakkar? Seperti istabl menjadi istablat, hammam menjadi hammamat. Maka yang lebih tepat adalah majmu'a bi alifin wa ta majidatain, tidak disebut dengan jamak mu'annas salim. Karena dalam keadaan dia semua isim yang dijamakkan dengan alif dan ta termasuk di dalamnya. atau termasuk hukumnya mansub dengan apa? Dengan kasrah, bukan mansub dengan jar ya. Ada yang bilang mansub dengan jar, artinya bikin bingung. Bagaimana mansub tapi majrur? Bukan mansub dengan jar, tapi mansub dengan apa? Dengan kasrah. Baik. Wa kadzalika la farqa. Sekarang salin. Kalau tadi istilah yang lama jamak muannats salim. Baik. Muannats itu katanya karena yang dijamakkan dengan ini kebanyakan muannats. Salim itu apa? Dikatakan kemarin. Salimah bunya mufrad ini. Selamat bentuk mufradnya. Ternyata dua-duanya dikritik oleh beliau. Yang pertama dikritik bahwa tidak mesti yang dijamakkan dengan alif dan ta itu muannats. Buktinya ada yang beratkan seperti tamam dan iskobul. Dan salimnya pun tidak mesti bentuk mufradnya selamat, karena bentuk mufradnya pun banyak yang berubah. Seperti baik, kita lihat uktun wa akhawat. Baik, di sini banyak contohnya dari beliau rahimahullah. Wa kadzalika la farqa baina an yakuna qad salimat bunya aw binyatu wahidihi ka dhahma wa dhahamat aw taghayyarat ka sajdah wa sajadat. Demikian pula tidak berbeda apakah selamat bentuk mufradnya, bentuk satunya seperti dhahma menjadi dhahmat. Bentuk mufradnya selamat atau selamat? Selamat. Dhahmah menjadi dhahmah. Seperti hin menjadi hindat. Bentuk mufradnya selamat. Zainab menjadi zainabat. Tetap Zainab, cuma dikasih alif dan ta. Atau berubah seperti tawayyar, seperti sajadah. Sajadah menjadi sajadah. Satu kali sujud disebut sajdatun wahidatun. Sajdatun, jimnya sukun. Tetapi ketika dijamakkan salata wa arba'a sajadat. Arba'a sajadat, jimnya difathahkan sajadat. Berarti bentuk mufradnya berubah atau tidak berubah? Berubah. Kalau saja ini adalah jamak salim seperti dikatakan jamak muannats salim, maka mestinya sajdatun sajdat. Kan begitu. Baik. Wa hubla menjadi hublayat. Berubah atau tidak berubah? Nah, berubah. Apa yang berubah? Alifnya menjadi ya. Inqalabal alif ya'an. Alifnya berubah menjadi ya. Sahra'u menjadi sahrawat. Bentuk mufradnya berubah atau tidak berubah? Berubah. Bahkan ada yang hilang, yaitu hamzah. Hamzahnya hilang, muncul waw. Sahra menjadi sahrawat. Ala tara anna al-awwal muharraf. Kamu lihat, contoh pertama muharrafun wasthuhu. Yani kalimat huruf tengahnya dalam keadaan berharakat. Padahal tadinya tiga. Contoh kedua, qulibat alifuhu ya'an. Alifnya berubah menjadi ya. Contoh ketiga, qulibat hamzatuhu wawan. Hamzahnya hilang, berubah menjadi waw. Walidzalika adaltu, oleh karena itu aku hindari. Adaltu artinya aku tinggalkan. Aku hindari an qawli aktsarihim. Aku hindari istilah kebanyakan mereka jamak al muannats as salim. Istilah kebanyakan ahli nuhat jamak muannats salim, aku hindari istilah itu karena kenyataannya tidak selalu muannats dan kenyataannya tidak selalu salim. Kadang muannas, kadang mudzakkar. Kadang maknanya muannas tapi lafadznya mudzakkar, atau kadang lafadznya mudzakkar maknanya muannas. Nah, kadang lafadz dan maknanya pun mudzakkar tetapi dijamakkan dengan alif dan ta. Maka aku hindari istilah jamak muannas salim ila an qultu, kepada apa yang aku katakan al jamak bil alifi wa ta. Li'a'umma jam'al mu'annas wa jam'al mudhakkar, agar lebih mencakup. kena jamak muannas dan kena pula jamak yang mudzakkar. Wa ma salima fihi al-mufrad wa ma taghayyara. Apakah yang selamat mufradnya ataupun yang tidak selamat? Terkena semua dengan definisi ini. Definisi yang lebih tepat adalah definisi yang jamak mani'. Jamak itu mengumpulkan semua anggotanya, mani' itu menghilangkan atau menghalangi yang bukan anggotanya. Baik, kalau kamu bicara tentang masalah definisi, maka harus ada dua sifat tadi, jamak dan mani'. Jamak mani'. Kalau kita bicara definisi ini tadi, kalau didefinisikan dengan jamak muannats salim, hal yajma' kullu a'dha'ih, apakah mengumpulkan seluruh anggotanya? Ada yang keluar. Nanti kata yang hamamat, wah saya bukan muannats, keluar dia. Padahal sebenarnya anggotanya, tapi terusir dia karena ini jamak muannats yang mudzakkar begini. Atau ini jamak salim, ini jamak yang selamat, bentuk mufradnya harus utuh. Kalau dia utuh, minggir. Akhirnya banyak yang keluar anggotanya. Seperti tadi sajadat, minggir karena tidak salim. Seperti sahrawat, minggir, tidak salim. Akhirnya definisi ini tidak jamak. Atau kalau kita katakan dengan tanpa kalimat mazidatain, tanpa kalimat mazidatain, mazidatain itu kan tambahan, kita katakan jamak bi alif ba. Jamak ini namanya adalah jamak dengan alif dan ta. Akhirnya nanti akan muncul apa-apa yang dijamakkan dengan alif dan ta yang ternyata dia bukan anggotanya. Ikut masuk di situ. Ikut masuk di dalamnya seperti amwatun. Jamak atau mufrad? Jamak. Kamu sebut tadi definisinya jumi'a bi alifin wa ta. Oh iya, saya masuk kata dia. Saya anggotanya. Lu kamu bukan, saya anggotanya. Jamak, iya saya jamak. Alif dan ta, iya. Akhirnya saya alif dan ta. Iya kan? Atau abyar, baik syair dijamakkan jadi abyar. Ah, saya juga masuk. Berarti dia jamak tapi tidak manek, tidak menghalangi yang ini, dua ini. Supaya jamak dan manek diterangkan yang pertama jamaknya alif dan ta, supaya yang mudzakkar tadi masuk, supaya yang tidak selamat pun masuk. Tetapi yang bukan anggota harus diusir dengan cara ingat alif dan ta-nya mazidatain, yang bukan mazidatain minggir. Wah, akhirnya terusir dia. Oh, saya bukan. Karena saya ta-nya tak asli dari kata-kata maut, asli ta-nya. Bukan tak tambahan. Wah, saya juga harus minggir. Karena abyar itu untuk jamak dari baitun. Baitun bermakna bait syair ya. Sebab kalau baitun rumah buyut jamaknya. Baitun abyar. Ta'nya adalah tak asli yang ini. Baik, maka dia keluar daripada. Maka definisi ini jamak dan mani'. Jamak mengumpulkan anggotanya, mani' menghalangi yang bukan anggotanya untuk masuk. Jumia di alifin wa ta mazidatain, harus dikasih keterangan mazidat. Lihat keterangan dari beliau rahimahullah. Wa qayyidat atau qayyadtu al alif wa ta bi ziyadah. Aku beri syarat alif dan ta'nya dengan kalimat ziyadah, yakni mazidatain. Jadi kami kasih keterangan mazidatain untuk apa? Liyukhrija nahu baitun wa abya, untuk mengeluarkan, untuk mengusir, mengeluarkan dari anggotanya al abya, jamak dari bait, atau mayitun amwat. Mayitun amwat. Fa inna ta fihi ma asliyah. Karena ta pada keduanya adalah asliyah, asal katanya. Fa yunsabani bil fathah ala al-asl, maka yang namanya amwatun, amwat dan abyad, dia dalam keadaan mansub dengan fathah seperti biasa. Hadhihi abyatun wa ra'aitu abyatan wa mahfaratu bi abyatin. Atau demikian pula disebut dengan amwat. Hadhihi amwatun wa ra'aitu amwatan wa mahfaratu bi amwatin. Seperti hukum asal. Berarti tidak masuk ini, tidak masuk. Kenapa tidak masuk? Karena taknya adalah tak asliyah. Demikian pula yang alifnya asli. Taknya memang ziyadah, tapi alifnya asli. Enggak bisa pula masuk ke sini. Kalau sudah dikatakan majumi abi alifin wa ta mazidatain, maka yang alifnya asli tidak masuk. Seperti qadhi. Apa bentuk jamaknya? Qudha. Bentuk jamaknya qudha. Alif. Ini kan tanya tambahan iya, taknya, alifnya. Alifnya bukan asli, tapi alifnya bukan ziyadah, tetapi asli dari qadhi. Lalu itu kan ya, bukan alif. Sudah. Kalau ya, alif dan waw ini memang huruf-huruf aneh, huruf-huruf illah, dianggap sama semuanya. Karena ya bisa berubah jadi alif, alif bisa berubah jadi waw, begitu seterusnya. Maka permasalahan perubahan ini tidak jadi masalah kalau antara tiga ini, ya, alif dan waw, qadhi, qudha. Maka disebutnya pun huruf-huruf illah, huruf-huruf yang cacat. Baik, kita lihat kata beliau. Fa inna taqihim asliyah yang tadi contohnya. Fa yunsabani bil fathah alal asl, maka dia difathahkan, dinasabkan dengan fathah seperti hukum asalnya. Taqul, kau katakan, sakantu abyatan wa hadartu amwatan. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Qur'an, wa kuntum amwatan fa ahyaakum, kuntum amwatan. Dia mampu. Apa alamat nasbih? Fathah. Kenapa? Bukankah dia jumi'ah di alif dan wata? Bukankah dia dijamakkan dengan alif dan ta? Tidak. Ini ta'nya adalah ta' asli. Dari asal katanya mayyit menjadi amwat. Ya. Kalau wawnya? Kalau ya'nya? Ya'nya dari waw. Apa? Wawnya dari ya. Amwat dari mayyit. Huruf tengahnya adalah ya. Wakadzalika nahu qudha wa ghuzza. Demikian pula seperti qudha dan ghuzza. Bukan taknya yang asliyah tapi alifnya yang asliyah. Fa inna ta'fihima, karena ta' pada keduanya, wa in kanat zaidah, walaupun ta'nya zaidah betul. Illa annal alif fihima asliyah, tetapi alif pada keduanya adalah asli. Kenapa asli? Li'annaha munqalibatun an asl, karena dia adalah perubahan wujud dari huruf asalnya. Apa huruf asalnya? Ala tara annal asl, tidakkah kau lihat bahwa asalnya, asal kalimatnya adalah qudhayatun wa ghuzawatun. Qudhayatun dan ghuzawatun. Li'annaha min qadaytu wa ghazawtu. Berarti perubahan dari apa? Dari qadaytu berarti dari ya. Kalau wazal itu menjadi dari waw. Ya berubah jadi alif, waw berubah jadi alif. Qadhi jadi qudha, ghazi jadi ghuza. Maka alifnya alif asli. Falamma taharrakatil waw wal ya, ketika waw dan ya berubah, in fataha ma qablahuma, maka difathahkan apa yang sebelumnya. Qallat qullibata alifa alifain, maka keduanya berubah menjadi alif. Walidzalika yunsabani bil fathah, oleh karena itu dia mansubnya dengan fathah seperti hukum asalnya. Seperti kau katakan raaitu qudatan wa ghuzatan, jangan pakai kas, jangan pakai kasrah nasabnya. Jangan kamu katakan bukankah ini majmu'an bi alifin wa ta mazidatain, tidak bi alifin wa ta tapi bukan mazidatain. Taknya adalah zaidah tetapi alifnya asliyah. Berarti definisi tadi adalah untuk mengumpulkan semua anggotanya, yang mudzakkar ataupun yang muannas, yang selamat bentuk mufradnya ataupun yang tidak selamat bentuk mufradnya, masuk di dalamnya semuanya. Dan disebut mazidatain untuk mengeluarkan apa? Yang taknya asli atau alifnya asli. Yang taknya asli seperti amwat dan abyad, yang alifnya asli seperti ghuzat dan sa'kumat. Demikian Allah Ta'ala alam. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.